Mitra Bisnis, kemarin Kwi Kian Gi telah memaparkan, meski kita telah memiliki alat kelengkapan serta kebijakan sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 45 yang memiliki esensi yang sama dengan apa yang dijalankan oleh negara-negara ekonomi maju penganut mazhab welfare state di Eropa maupun Asia, namun titik kelemahan kita adalah di sisi implementasi dari alat kelengkapan serta kebijakan itu, seperti peran KPPU sebagai pelaksana pengawas persaingan usaha, peran koperasi hingga peran bulog, yang seluruhnya seolah tergilas oleh mazhab neoliberal yang melepaskan ekonomi pada mekanisme pasar serta mengecilkan peran pemerintah. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik, Pak Kwi. Apakah Jerman sebagai penganut sistem welfare state memang memfokuskan denyut ekonominya pada perusahaan negara atau swasta juga bisa ikut berperan? Swasta sangat berperan, tetapi regulasi oleh pemerintah ketat. Jadi misalnya negara-negara yang maju welfare state, Jerman tidak separah itu. Tetapi kalau kita lihat Jerman, Belanda, dan Denmark, ya, itu pendapatan pribadi orang kalau sudah melampaui tertentu 70% pajak pendapatannya, 70%. Jadi mereka juga mengenali bahwa sistem komunis itu tidak mungkin berjalan karena menentang hakikat manusia yang ingin kebebasan, ingin berkreasi. Oke, silahkan. Tapi kalau Anda mendapatkan, padahal itu dia tidak korup, tidak apa-apa. Semuanya legal. Sistem perpajakannya begitu progresifnya, sehingga kalau melampaui batas tentu dikenakan sampai 70%. Tapi sayangnya di negara kita, pajak progresif justru ditentang oleh para elitnya sendiri ya, Pak? Iya, dan elitnya mempunyai kekuasaan. Kalau mereka teriak sedikit saja tidak jadi gitu. Lalu kaitannya tadi kan kita mulai bicara tentang korupsi, kaitannya tentu korupsi. Jadi uang ikut berbicara untuk mempengaruhi kebijakan. Pada dasarnya kalau kita usut, Bung Karno sejak awal itu sudah mempunyai visi dan sudah pesan bahwa kalau kita sudah merdeka nanti, tidak tertutup kemungkinan bahwa kita akan dijajah oleh bangsa kita sendiri. Mereka itu membentuk kekuatan ekonomi untuk kemudian menjajah, maupun mereka adalah elit sebagai kroninya gitu. Nah itu gap antara yang kaya dan yang miskin, itu gapnya besar sekali. Nah, jadi ini benar-benar dualistik ekonomi masih berlaku. Bahkan sekarang kalau kita amati dengan cermat sekarang ini masih sama tapi lebih dahsyat. Demikian Kwi Kian Gi, Benny Rahmadi, Pas FM.